قال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار حاضرين رحمني ورحمكم الله جميعا. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyampaikan kita pada hari-hari ini, yang mana hari-hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan beramal saleh pada hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari yang lain, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada 10 pertama bulan ini, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Jadi siapa saja barakallahu fikum di hari-hari ini sampai tanggal 10, yaitu hari raya Idul Adha, dia beramal saleh, baik itu puasa, qiraatul Quran, sedekah, qiyamul lail, dan yang lain-lainnya, maka nilainya barakallahu fikum lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hal tersebut terjadi di luar hari-hari ini. Siapa saja barakallahu fikum yang menginginkan ghanimah, keuntungan di dalam beramal saleh, maka hendaklah menegakkannya pada hari-hari ini barakallahu fikum. Termasuk barakallahu fikum amalan yang terjadi di hari-hari ini adalah puasa Arafah. Puasa ketika mereka jamaatul lam jamaah haji, mereka berwukuf di Arafah. Maka bagi orang-orang yang tidak berwukuf, disyariatkan baginya berpuasa. Barakallahu fikum. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya, bagaimana keutamaan puasa hari Arafah tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah bisa menghapuskan dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Barakallahu fikum. Dari dosa-dosa kecil. Maka puasa Arafah terjadi pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Barakallahu fikum. Hari tersebut, hari Arafah, seorang tidak akan mampu berpuasa. Barakallahu fikum pada hari tersebut, kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, hendaklah kita serius dan sungguh-sungguh dan menanti-nanti hari tersebut, sehingga kita barakallahu fikum dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan puasa pada hari tersebut. Satu hari, barakallahu fikum, bisa menghapuskan dosa-dosa setahun ke belakang dan dosa-dosa setahun ke depan. Barakallahu fikum. Kita mengingat sebagai manusia biasa, banyak terjadi ke dalam kesalahan dan dosa. Barakallahu fikum, siang dan malam terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Maka salah satu penghapus barakallahu fikum terhadap dosa-dosa yang kita lakukan adalah berpuasa dengan puasa hari Arafah. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya untuk berpuasa pada hari tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian termasuk barakallahu fikum hari 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah hari Id, Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Barakallahu fikum, itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Maka itu termasuk daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka ketika seseorang diberikan keluasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian membelikan binatang kurbannya, kemudian disembelih pada hari itu, maka termasuk barakallahu fikum hari yang amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Menyembelih binatang kurban, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah abadikan di dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan putranya. Falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ini ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan tentang dalam kisah awal mula disyariatkan penyembelihan kurban. Di sini barakallahu fikum perlu kita ketahui ada beberapa perkara yang bisa barakallahu fikum lebih menyempurnakan pahala kurban tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa rada ahadukum ayudhiya fala ya'khudanna min sya'rihi wala min basharatihi wala min dhufrihi syai'an." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk menyembelih binatang kurbannya, maka jangan sekali-kali dia mencukur rambutnya. Jangan mengambil kulitnya. Kulit dia yang terkelupas. Jangan pula memotong kukunya sedikit pun. Barakallahu fikum. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbentuk larangan. Siapa saja yang nanti pada tanggal hari penyembelihan akan menyembelih binatang kurban, maka jangan dia potong rambut. Biarkan rambutnya barakallahu fikum tumbuh sampai nanti menyembelih. Kata para ulama, bukan hanya rambut kepala, semua barakallahu fikum rambut, bahkan dari rambut yang disunahkan untuk dipotong sekalipun. Maka ketika tanggal 1 Zulhijjah sampai menyembelih nanti, dan yang bagi yang akan menyembelih, maka Rasulullah SAW melarang untuk mencukurnya. Bulu ketiak tidak boleh diambil ketika itu. Kemudian kumis tidak boleh dipotong barakallahu fikum sampai nanti menyembelih. Lebih-lebih jenggot barakallahu fikum. Jenggot bukan hari itu saja tidak boleh untuk dipotong, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dipelihara. Naam barakallahu fikum, sehingga termasuk syiar agama Islam barakallahu fikum. Kemudian juga kulit yang kadang kita terkelupas di musim dingin seperti ini, jangan barakallahu fikum mengambilnya ketika kita berkehendak, berkeinginan untuk menyembelih nanti pada hari penyembelihan. Kemudian juga kuku, jangan kita potong sampai nanti pada hari disembelihnya binatang kurban kita barakallahu fikum. Kata para ulama, apa hukumnya kalau melanggar hukum daripada memotong tali rambut, kemudian kuku, kemudian kulit, dan barakallahu fikum hukumnya haram. Dan karena larangan yang kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdosa barakallahu fikum bagi seseorang yang mencukur rambutnya dan bulu-bulu yang ada di sekitarnya, yang bulu yang disunahkan untuk diambilnya pada hari tersebut, dan kemudian kukunya, kemudian juga kulitnya, maka dia terjatuh ke dalam keharaman kalau memotong barakallahu fikum. Walaupun nam tidak menyebabkan binatang sembelihannya menjadi tidak sah, tetap sah barakallahu fikum binatang sembelihannya, namun dia telah terjatuh ke dalam kekeliruan dan keharaman kalau dia memotong rambutnya ataupun kukunya atau kulitnya ketika telah masuk pada bulan dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah barakallahu fikum. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Kemudian keharaman mengambil rambut dan kuku dan juga kulit ini terkhusus bagi yang menyembelih yaitu Rabbul Bait, kepala keluarga barakallahu fikum. Adapun istrinya, anaknya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, tidak mengapa barakallahu fikum untuk memotong rambut, kemudian kuku, kemudian kulit ya barakallahu fikum. Adapun Rabbul Bait, kepala keluarga yang dia memang punya andil kurban, maka dia tidak boleh untuk memotong tiga perkara tersebut apabila telah masuk 10 pertama bulan Zulhijjah barakallahu fikum. Kemudian supaya barakallahu fikum binatang sembelihan kurban kita lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mengetahui beberapa syarat dari binatang kurban yang akan kita sembelih. Kata para ulama, binatang kurban yang akan disembelih barakallahu fikum harus mencukupi dan memenuhi syarat. Di antaranya barakallahu fikum, syarat yang pertama, antakuna min bahimatil an'am, binatang yang akan dikurbankan tersebut adalah harus dari binatang ternak, yaitu dari unta, sapi termasuk dalamnya kerbau, kemudian juga kambing dan semua jenis kambing, dombanya ataupun yang lainnya yang berbulu lurus ataupun berbulu dan keriting barakallahu fikum, yang penting jenis kambing barakallahu fikum. Ini sebagai syarat pertama. Jadi tidak boleh barakallahu fikum seseorang berkurban dengan kuda, walaupun dia banyak kudanya, walaupun lebih mahal harganya, walaupun lebih dia cintai daripada sapinya, daripada kambingnya, tetap barakallahu fikum tidak bisa kuda dijadikan sebagai binatang kurban barakallahu fikum. Harus tiga dari empat jenis tadi, unta, sapi, kemudian kerbau termasuk sapi, kemudian kambing barakallahu fikum. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat al-hajj wa ala ma razaqahum min bahimatil an'am, yaitu atas rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala rizkikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari bahimatul an'am, yaitu binatang ternak yang memamah, yaitu tadi barakallahu fikum, dari empat jenis binatang. Falau dhahal insanu bihawa yawalin akhar agla minha lam yajuzhu lam yujzihi. Kalau seandainya seseorang menyembelih binatang kurban dari binatang selain bahimatil an'am, dari empat jenis tadi, walaupun itu lebih mahal, maka tidak cukup barakallahu fikum. Walau dhaha bifarasin tusawi 10,000 riyal am syatin tusawi 300 riyal lam yujzihu. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya seseorang menyembelih binatang kurban dengan seekor kuda, walaupun harganya mahal, lebih mahal daripada seekor kambing, nah, barakallahu fikum, maka tidak sah sebagai binatang kurban, barakallahu fikum. Maka sebagai binatang sembelihan seperti biasa. Nah, dan kuda, barakallahu fikum, termasuk juga menurut pendapat yang rajih, termasuk juga boleh dimakan, boleh disembelih, barakallahu fikum. Dan tidak seperti pendapat sebagian ulama yang lain yang mengatakan kuda tidak boleh untuk disembelih karena Allah jadikan untuk tunggangan dan sebagai perhiasan, barakallahu fikum. Yang rajih boleh, barakallahu fikum. Naam. Kemudian syarat yang kedua, antakuna qad balagatis sinna al-mu'tabarah syar'an, bahwasanya binatang kurban tersebut yang akan dijadikan sebagai binatang kurban harus sudah mencapai umur yang dijadikan patokan secara syar'i. Nah, harus sudah mencapai umur yang telah dijadikan patokan oleh syariat. Barakallahu fikum. Nah, unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kemudian kambing yang berburu lulus 1 tahun ke atas. Barakallahu fikum. Adapun domba, ada yang mengatakan boleh, walaupun dia mencapai baru sampai usia 6 bulan, barakallahu fikum. Nah, jadi seseorang ketika menyembelih binatang kurban, maka untuk kesempurnaan pahalanya, maka dia harus mengetahui syarat-syarat tersebut, lihat umurnya, barakallahu fikum. Jangan asal ikut patungan, kemudian jangan asal menyembelih, sapinya ternyata belum usianya, maka barakallahu fikum, tidak termasuk syarat yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, termasuk daripada syarat, barakallahu fikum, binatang yang akan dijadikan binatang kurban, as-salamatu minal uyub al-maniah minal ijza. Selamat dari cacat. Selamat dari cacat yang menghalangi keabsahan daripada binatang kurban tersebut. Karena ada binatang-binatang yang cacat yang tidak sah dijadikan sebagai binatang kurban. Pincang, jelas kepincangannya. Barakallahu fikum. Kemudian buta, jelas kebutaannya. Sakit, jelas kesakitannya, barakallahu fikum. Kemudian kurus sampai tidak memiliki sumsum, maka itu juga tidak sah dijadikan sebagai binatang kurban, barakallahu fikum. Adapun rabun, barakallahu fikum, masih ada bola matanya, namun rabun menurut pendapat yang rajih masih bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Demikian pula barakallahu fikum yang terpotong 6 ekornya, kalau tidak berekor, barakallahu fikum, dan memang asli penciptaannya seperti itu, maka 6 sah dijadikan sebagai binatang kurban. Namun ketika ekor tersebut bukan asal ciptaannya, seperti kabus kibas yang ekornya sangat besar kemudian terpotong, maka kata ulama tidak sah dijadikan sebagai binatang 6 barakallahu fikum kurban. Kemudian yang patah tanduk diperselisihkan oleh para ulama, yang rajih adalah tetap sah dijadikan sebagai binatang kurban, barakallahu fikum. Kemudian syarat yang keempat, antakuna fi waqti dzabah, menyembelih binatang kurban tersebut harus pada waktu penyembelihannya. Jangan sampai belum masuk waktunya. Kapan masuknya waktu penyembelihan kurban? Yaitu setelah ditegakkannya sholat id. Dan setelah ditegakkan sholat id. Dari situ sampai hari dalam tanggal 13 setelah asar sebelum maghrib. Barakallahu fikum. Jadi 4 hari waktu penyembelihan tersebut. Tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 barakallahu fikum. Baik siang hari ataupun malam hari boleh barakallahu fikum. Kalau seseorang menyembelih binatang kurban sebelum waktunya, sebelum selesai, sebelum ditegakkan sholat id, maka menjadi sembelihan biasa, sedekah biasa, tidak mendapatkan keutamaan dalam menyembelih binatang kurban barakallahu fikum. Kemudian yang ke berikutnya. Jadi nah demikian. Kaum muslimin harus barakallahu fikum berusaha ketika mau beramal salih, mau menegakkan syariat kurban ini, nam setidaknya barakallahu fikum memiliki nam ilmu tentangnya, agar barakallahu fikum ketika nam menyembelih mendapatkan pahala yang sempurna dari sembelihannya barakallahu fikum. Kemudian ada yang perlu ditambih barakallahu fikum di sini, nam di sana para ulama menyebutkan ke nah, ada kekeliruan yang biasa terjadi di kalangan kaum muslimin ketika menyembelih binatang kurban. Kata seorang ulama Sahib Zadul Mustaqim mengatakan, wala yu'ta jaziruha ujratahu minha wala yabi' jilduha wa jildaha wala syai'an minha bal yantafi' bihi. Naam. Wala yu'ta jaziruha ujratahu minha. Dan tidak diperbolehkan bagi orang yang menyembelih, tidak boleh memberikan upah kepada orang yang menyembelih bagian daripada binatang kurban tersebut. Naam. Wala yu'ta jaziruha ujratahu minha. Tidak boleh jagalnya diberi upah dari anggota tubuh binatang kurban itu. Baik itu kepalanya, atau kulitnya, atau mungkin hatinya. Nam, barakallahu fikum. Ya. Kenapa demikian? Karena sudah ditakyin, sudah ditentukan binatang tersebut, seluruh anggotanya sebagai binatang kurban. Kalau diambil kepalanya sebagai upah, maka berarti dia telah kurang dari apa yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seutuh daripada binatang kurban tersebut. Bagaimana solusinya barakallahu fikum? Bukan tidak boleh menerima upah. Boleh tukang sembelihnya menerima upah, tapi dari uang yang lain. Disiapkan, disediakan, bukan dari mengambil upah dari apa? Dari binatang kurban tersebut barakallahu fikum. Maka kebiasaan kalau terjadi seperti ini dirubah barakallahu fikum, agar enam pahala enam penyembelihan tersebut menjadi sempurna. Wala yabi' jildaha. Demikian pula tidak boleh menjual kulitnya. Kadang-kadang kan kulit enggak ada yang ngurus. Banyak yang terbengkalai. Nah, seorang yang punya binatang kurban jangan sampai dia menjualnya. Dengan mungkin pikiran dia jual bisa ditukar dengan daging. Kemudian dibagikan lagi. Tidak demikian. Ya, bahkan bal yang tapi dia bahkan dia harus memberikan mengambil manfaat dari kulitnya itu sendiri. Bisa mungkin kalau dihadiahkan boleh. Kalau dia menghadiahkan kepada fakir miskin barakallahu fikum. Kalau bisa dibagi-bagikan lebih bagus barakallahu fikum. Naam. Ya. Wala yabi' jildaha. Naam. Wala syai'anha. Dan tidak boleh pula mengambil sesuatu apapun. Dia tidak boleh pula menjual suatu apapun dari binatang kurbannya. Seperti tadi menjual hatinya, atau menjual jantungnya, atau enam ada organ-organ tubuh yang enam dijual daripada enam binatang kurbannya. Ini ditambih oleh enam sahib enam Zadil Mustaqli barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum. Masalah penting juga. Wa in ta'ayyanat dabuha wajzathu illa an takuna wajibatan fi dhimmati qabla tayyin. Nah, apabila seorang telah menentukan binatang kurbannya. Nah, barakallahu fikum. Ini ada kadang-kadang ketika pengurusan binatang kurban tersebut, ketika pembawaannya, ketika pemeliharannya, kadang-kadang terjadi tanduk-menanduk, kemudian patah kaki ataupun robek. Padahal sudah dijadikan ditentukan binatang kurban. Nah, berarti sudah tentu ini. Nah, dicontohkan di sini oleh para ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ishtara syatan lil udhiyah, tsumman kasrat rijlaha. Seseorang membeli seekor kambing. Kemudian sudah dibeli dan ditentukan untuk kurban, kemudian patah kakinya. Nah, sudah dibeli. Nah, ditentukan untuk kurban, kemudian patah kakinya. Padahal tadi patah kaki yang pincang tidak apa? Tidak boleh dijadikan sebagai binatang kurban. Ini sudah dibeli, sudah ditentukan, kemudian patah kakinya. Wasarat la tastati'ul masyu. La tastati'ul masyu. Kemudian tidak bisa jalan. Masihah bersama dengan badannya sehat. Ba'da'an ayyanha, setelah dia tentukan. Fa'innahu fi hadhil hal yadbahuha wa tujzi'uhu. Maka dalam kondisi seperti ini, boleh tetap dia menyembelihnya dan sah dijadikan sebagai binatang kurbannya. Lebih-lebih mengikuti ketika pengangkutan membawa dari satu tempat ke tempat yang lain, terjadi patah kakinya. Nah, ya, padahal badannya sehat. Nah, maka ini juga kalau dijadikan sebagai binatang sembelihan kurban tetap sah. Kenapa? Karena sudah ditentukan ditayin itu sebagai enam binatang kurban. Barakallahu fikum. Nah, lianna halamma ta'ayyanat sarat amanatan indahu kalwadiyah. Karena kalau seorang sudah menentukan binatang kurbannya, berarti itu sudah menjadi amanat yang ada di sisinya, seperti barang titipan. Barakallahu fikum. Taubahnya seperti apa? Barang titipan. Nam. Wa idza kanat amanatan lam yahsul ta'yinuha bi fi'lihi wala au tafritihi fa innahu la dhamana alaihi fa yadbahuha wa tujzi'uhu. Apabila itu sebagai amanah di sisinya, kemudian ketika ada cacatnya, ada aibnya, dan terjadi cacat dan aibnya bukan karena perbuatan kita, bukan pula karena peremehan kita, bukan pula keteledoran kita, fala dhamana, fa innahu la dhamana alaihi, tidak ada kewajiban dhaman mengganti. Ya, tidak ada kewajiban mengganti. Fayadbahuha wa tujzihu, maka dia boleh menyembelihnya dan sah. Barakallahu fikum. Baik, wa rubbama yustadalu lidzalik, bisa saja hal ini dijadikan dalil kisah dalam sebagai berikut. Barakallahu fikum. Bi kisati rajul alladhi ishtara udhiyatan fa'ada dhanbu fa'ada dhi'bu ala ilyatiha fa'akalaha. Dalilnya barakallahu fikum, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang membeli binatang kurbannya. Kemudian ada serigala. Kemudian serigala tersebut memakan, memangsa bagian belakang serianan kambing itu. Digigit. Nah, ilyahnya. Fa'adina lahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk menyembelih kambing tersebut dan dijadikan sebagai binatang kurbannya. Nah, ya. Padahal hilangnya bagian belakangnya, ilyahnya, yaitu tadi ada kambing kibas yang belakangnya ekornya besar itu yang dimakan oleh serigala sampai hilang. Nah, ya, padahal itu ada bernilai. Barakallahu fikum pada kambing kibas tersebut. Tetapi Rasulullah SAW tetap barakallahu fikum mengizinkan untuk menyembelih dan tidak menghalangi dalam keabsahannya. Barakallahu fikum. Nah, ini dalam permasalahan yang kadang terjadi dalam pembawaan pengangkutan, ada patah kaki, ada yang saling tubruk-menubruk, patah yang lainnya, maka ketika itu barakallahu fikum, yang penting tidak ada unsur keteledoran kita, unsur perbuatan kita, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. Barakallahu fikum. Nah, ketahuilah barakallahu fikum, nah, menyembelih binatang kurban tersebut Nam termasuk perkara yang sangat-sangat dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berpendapat bahwasanya menyembelih binatang kurban tersebut wajib bagi yang mampu. Dan ini pendapat Abu Hanifah nam rahimahullah taala, dan banyak para ulama menguatkan hal tersebut. Banyak para ulama menguatkan pendapat tentang wajibnya hal tersebut. Seperti Imam Ibnu Taimin rahimahullahu taala dan mengatakan wal qaul bil wujub lil qadir qawiyun, pendapat yang mengatakan wajibnya menyembelih binatang kurban bagi yang mampu adalah nan yang mengatakan wajib adalah pendapat yang sangat kuat. Barakallahu fikum. Allah taala berfirman fasalli li rabbika wanhar, menyembelih fasalli, salatlah engkau untuk Rabbmu, wanhar dan menyembelihlah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, "Nam, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku." Yang rajih mana nusuk bukan ibadah, tapi sembelihanku. "Wa mamati wa mahyaya wa mamati." Hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, bagi Rabb lam Allah taala Rabb semesta alam. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man wajada si'atan falam yudahhi lam fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapati keluasan harta kemudian dia tidak menyembelih binatang kurban, maka jangan mendekat kepada musala kami. Ya. Barakallahu fikum. Tidak banyak barakallahu fikum kalau kita hitung dan kalau kita kalkulasikan dengan penghasilan. Dalam setahun hanya satu kali. Mungkin di antara kita penghasilan sekian per bulan bahkan. Dan ya, cuman sekarang harga sapi paling 1.300.000, 1.500.000, 1.600.000. Kambing mungkin 2 juta, 2 juta setengah sampai 3 juta. Barakallahu fikum. Itu kalau kita jadikan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan dan sebagai harta benda kita, dan itulah nanti akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa bataghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu negeri akhirat. Cari negeri akhirat. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Seperti hadis yang kemarin pada pertemuan yang lalu kita sebutkan, jangan kita menjadi orang yang harta benda ahli waris kita lebih kita cintai daripada harta benda kita sendiri. Barakallahu fikum. Banyak manusia barakallahu fikum mencintai harta ahli warisnya daripada mencintai hartanya sendiri. Harta kita sendiri adalah harta kita yang telah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta benda yang kita tinggal, yang kita simpan, itu adalah harta benda ahli waris kita. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum. Disunahkan barakallahu fikum bagi orang yang memiliki kurban untuk memakan daging kurbannya sendiri. Barakallahu fikum. Allah taala berfirman, "Fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar." Makanlah dari binatang sembelihanmu, kemudian berikanlah makan kepada orang-orang yang butuh, orang-orang yang hadir. Barakallahu fikum. Jangan seseorang berprasangka bahwasanya memakan binatang kurbannya sendiri termasuk memakan muntahnya sendiri, memakan sedekahnya sendiri. Tidak. Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan untuk makan daripada binatang sembelihannya sendiri. Barakallahu fikum. Dalam surat Al-Hajj, "Fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar." Kemudian pembagian daripada daging kurban, barakallahu fikum, ada para ulama mazhab Hanabilah membagi tiga, satu untuk dimakan, satu untuk disedekahkan, satu untuk hadiah. Barakallahu fikum. Kemudian para ulama yang lain mengatakan daging kurban dibagi dua bagian saja untuk dimakan dan untuk disedekahkan. Barakallahu fikum. Enam. Nah, ini enam yang kuat. Barakallahu fikum. Jadi demikian, jangan sampai seseorang ketika menyembelih binatang kurban hanya dia untuk memberi makan keluarganya sendiri. Nah, padahal di banyak tetangganya, banyak saudara-saudaranya, banyak teman-temannya, nah, yang mungkin menginginkan mencicipi daripada binatang kurban tersebut. Demikian pula, jangan sampai seseorang nah, tidak sama sekali mengambil nah, binatang sembelihannya, tidak memakan untuk keluarganya, disedekahkan semuanya. Tidak demikian, barakallahu fikum. Yang Allah membimbing, boleh kita memakan dan mengambil dari binatang sembelihan kita sendiri, kemudian kita bagikan kepada enam ya al-qaniyah wal mu'tar, al-ba'is al-fakir, orang-orang fakir, barakallahu fikum, orang-orang miskin. Itu bimbingan barakallahu fikum enam dari enam Allah Subhanahu wa taala dalam masalah penyembelihan binatang kurban. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir dan termasuk kekeliruan dari dalam sebagian kaum muslimin menghususkan kurban untuk orang yang telah meninggal. Ini tidak ada sunnahnya, barakallahu fikum. Ya. Jangan sampai menghususkan kurban untuk orang yang telah meninggal. Seorang tua kita dulu belum pernah berkurban, kita punya keluasan. Saya berkurban berniat untuk orang tua saya. Ini tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan bahkan kata para ulama mengatakan ini sesuatu yang keliru, barakallahu fikum. Keluarga kita, nah, kalau kita menyembelih binatang kurban, maka sudah mendapat bagian pahala dari kurbannya kita, walaupun tidak dikhususkan. Nah, ya. Adapun mengkhususkan kurban untuk orang yang telah meninggal, buat kakeknya, buat neneknya, buat orang tuanya, ini tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah menyembelih kurban khusus untuk dalam istrinya, untuk putri-putrinya, karena lebih meninggal lebih dulu. Enggak pernah, barakallahu fikum. Dan maka kata para ulama termasuk kekeliruan mengkhususkan kurban untuk orang-orang yang telah meninggal. Kurban adalah untuk orang-orang yang hidup, barakallahu fikum. Dan mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Yang terakhir kali, dalam ingat ketika kita telah diberikan kemampuan untuk mengikhlaskan dalam kurban tersebut. Jangan sampai ketika kita kurban, kemudian ada dalam riya, ada ingin dipuji, ada ingin dalam kedudukan, ada ingin ini dan ingin itu. Dalam Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yanala Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah nam daging kurban tersebut, tidak pula darahnya akan sampai kepada Allah, tetapi nam yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan dari kalian, keikhlasan kita. Maka pandai-pandai, barakallahu fikum, untuk menanamkan ikhlas, bukan karena kebiasaan, oh saya setiap tahun sudah kurban selalu, saya malu kalau enggak kurban. Jangan seperti, barakallahu fikum. Tetap dan keikhlasan yang harus kita miliki ketika kita beribadah kurban ini, barakallahu fikum. Karena Allah mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menyembelih binatang kurban dengan pahala yang sempurna, barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.